Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita masih pada bab yang terkait dengan perincian isim-isim allati la tansarif, atau perincian kata benda-kata benda yang tidak menerima harokat tanwin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan tiga diantaranya, yaitu nomor 2, nomor 3, demikian pula nomor 4. Yang pertama kita sebutkan kemarin adalah alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis maksurah, yakni maksudnya alif yang menandakan muannats, yang maksurah, yang bengkok, yaitu yang mengikuti pola atau wazan fu'la, mengikuti wazan atau pola fu'la. Seperti contoh hubla, sughra, kubra, dan ukhra. Nah, sehingga hubla itu artinya apa namanya, dari jenis muannas. Dari jenis muannas, meskipun tidak ada ta' marbutah padanya, dengan tanda alif bengkok tersebut. Namun sekali lagi, tidak semua yang diakhir dengan alif maksurah, alif bengkok, berarti dia perempuan. Namun dia hanya terkhusus pada kata benda yang mengikuti wazan fu'la. Mengikuti wazan fu'la. Al-husna. Nah, husna itu termasuk pula dalam hal ini, bab ini, permasalahan ini. Yang jelas mengikuti wazan fu'la. Fu'la dengan alif bengkok di belakangnya. Kemudian yang berikutnya yang telah kita sebutkan, alif ta'nits mamdudah. Alif yang menandakan ta'nits yang mamdud, yang dimatkan, yang panjang, yaitu mengikuti wazan atau pola fa'la'u. Sebagaimana di sini sebutkan contoh safra'u, baida'u, sauda'u, hamra'u. Antum bisa lihat empat contoh itu semuanya hanya beda di huruf, namun dari sisi harokat dari awal sampai akhir sama, iya kan? Semuanya diawali dengan harokat fathah, kemudian semuanya yang kedua berharokat sukun, dan semuanya huruf yang ketiga berharokat fathah dan ditutup dengan alif dan hamzah yang mamdud, yang dipanjangkan. Nah, safra, ubayda, sauda, hamra. Dan biasanya ini merupakan pada kata-kata yang menunjukkan makna warna. Seperti kalau hijau berarti khadra'u. Nah, ini mu'annasnya. Sofra'u mu'annasnya. Nanti mudhakarnya asfar. Nanti bab sendiri. Merah ahmar mudhakarnya. Mu'annasnya mengikuti pola fa'la ahmar menjadi hamra'u. Dengan tambahan hamzah di belakang atau alif. Nah, sauda ini warna hitam. Ini mu'annas, mudhakarnya aswad. Mudhakarnya aswad. Mu'annasnya sauda'u. Nah, baita ini mu'annas. Mudhakarnya apa kalau putih, Wan? Abiyad, iya kan? Abiyad, qalamun abiyad. Atau Qolan suatun atau kitabun abiyad, kitab yang putih. Tapi kalau mu'anasnya dibentuk dengan pola fa'la abiyad menjadi baydha. Nah, biru azraq mu'anasnya zarqa'u. Nah, dirubah mengikuti pola wazan fa'la'u. Kemudian yang terakhir pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan, dan ini urutan yang keempat ya. Urutan yang keempat yaitu al-wasfu ma'al adl. Kata sifat bersama, yakni perubahan atau penyimpangan, penyelewengan lafaz. Al-wasfu, sehingga untuk poin yang ketiga ini adalah jenis ismul ladzi la yansarif yang mencegah dari tanwinnya dua sebab. Yang pertama adalah dia kata sifat yang disertai dengan penyebab al-adl, perubahan atau penyimpangan, penyelewengan lafaz. Sehingga ada dua sebab. Karena perlu antum perhatikan, masyarakat ikhwah, ismul ladzi la yansarif itu secara asal dia harus dari satu jenis, itu harus memiliki dua alasan yang mencegah dia dari tanwin. Dia harus memiliki dua alasan. Seperti nomor empat ini, al-wasfu ma'al adl. Nah, ini penyebabnya. Penyebabnya dia adalah kata sifat, dan yang kedua adalah al-adl, penyimpangan atau penyelewengan makna lafaz. Ini secara asal. Walaupun di sana ada beberapa jenis yang hanya memiliki satu sebab, namun para ulama nahwu, satu sebab itu sudah menduduki dua sebab. Seperti poin nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Hanya memiliki satu penyebab, seperti sighah muntahal jumu', hanya satu penyebabnya. Kenapa dia tidak ditanwin? Karena dia sighah muntahal jumu', satu saja. Atau nomor dua, alifut ta'nits maksurah. Seperti contoh hubla, sugro. Kalau ditanya, hubla, kenapa dia ismul ladzi la yansarif? Apa yang mencegahnya? Yang mencegahnya adalah alifut ta'nits maksurah. Atau nomor tiga, sofra, hamra, baydha, sauda. Yang mengikuti pola fa'la. Apa ya kalau ditanya, apa yang mencegah dia dari tanwin? Karena alifut ta'nits mamdudah. Dia hanya satu sebab. Akan tetapi satu sebab ini dijelaskan oleh para ulama nahwu, dia menduduki dua sebab. Disebabkan secara asal, ismul ladzi la yansarif itu harus memiliki dua penyebab. Dua penyebab. Kalau satu saja, ini belum bisa. Seperti contoh, al-wasfu ma'al adl, kata sifat dan penyelewengan lafad. Kalau seandainya hanya sekedar kata sifat saja tanpa ada penyelewengan lafad padanya, maka tidak menjadi ismul ladzi la yansarif. Iya kan? Disebabkan di sana ada kata-kata sifat namun menerima harokat tanwin. Iya kan? Banyak kata-kata sifat yang memiliki harokat tanwin, seperti contoh mujtahidun. Mujtahidun. Mujtahidun ini kan kata sifat yang atau memiliki makna sifat. Akan tetapi kenapa dia ditanwin? Karena dia hanya satu sebab, yaitu al-wasfu. Dia hanya kata sifat. Namun kalau seandainya dari kata ini kemudian lafadznya ini diselewengkan, diadilkan, maka dia akan menjadi mamnu' minas sarfi kalau seandainya bisa. Sehingga apa namanya, ismul ladzi la yansarif itu harus memiliki dua sebab. Oleh sebab itu antum perhatikan untuk poin nomor 4 sampai berikutnya sampai selesai, semuanya pasti ada ma'a, ma'a, dan ma'a. Al-wasfu ma'al adl, al-wasfu ma'a waznil fi'li, Al-wasfu ma'a ziyadati alifi wa nun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ismul ladzi la yansarif ini harus memiliki dua sebab yang menjadikan dia tidak menerima tanwin. Seperti kalau nomor 4 ini, masyaallah. Seperti yang nomor 4 ini adalah apa? Al-wasfu ma'al adl. Dia memiliki dua penyebab. Apa yang menyebabkan dia tidak menerima tanwin? Yang pertama adalah kata sifat yang disertai dengan penyelewengan lafad. Matna, sulasa, ruba'. Nah, mengikuti wazan fu'alu. Mengikuti wazan atau pola fu'alu. Sulasu atau sulasa. Ini artinya salasun, salasun. Ruba' arba'un, arba'un. Nah, orang-orang Arab merasa mungkin repot harus mengulang-ulang kata, sehingga arba'un, arba'un dirubah kata tersebut menjadi ruba'. Salasun, salasun dirubah kata tersebut menjadi sulas. Nah, seperti seandainya dikatakan dakhalat tilmidu atau dakhalat talamidul fasla isnan atau salasun, salasun. Para murid masuk ke dalam kelas salasun, salasun. Tiga, tiga. Tiga masuk, kemudian tiga lagi, tiga lagi. Nah, orang-orang Arab merasa repot kalau harus mengurang salasun, salasun. Tidak boleh ini. Sana. Orang-orang Arab merasa repot kalau harus mengulang salasun, salasun, arbaun, arbaun. Sehingga lafad salasun, salasun dirubah, diselewengkan lafadnya menjadi sulasu. Menjadi sulasu, mengikuti pola fu'alu. Sehingga tidak boleh ditanwin. Di samping dia kata sifat, dia juga adalah, dia telah mengalami adl. Mengalami penyelewengan lafad. Nah, kita lanjut. Yang jelas antum hafal saja polanya sehingga nanti ketika kata tersebut antum mendapati kata mengikuti pola tersebut, berarti kata tersebut termasuk ismul ladzi la yansarif. Nah, yang berikutnya di sini yang kedua, maksudnya adalah yang kelima ya, kalau diurutkan yang kelima. Al wasfu ma'a waznil fi'li. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Al-wasfu di sini sama seperti yang sebelumnya, yaitu kata sifat. Yaitu kata yang memiliki makna sifat. Ma'a bersama waznil fi'li. Wazan atau pola fi'il. Kata sifat bersama wazan fi'il. Maksudnya di sini adalah yang kelima dari ismul ladzi la yansarif adalah seluruh kata yang memiliki makna sifat. Seluruh kata yang memiliki makna sifat yang kata tersebut mengikuti pola fi'il. Mengikuti pola fi'il. Seperti contoh ahsanu, akbaru, asgoru. Karena mungkin disebabkan karena kita belum mempelajari sedalam masalah atau lebih dalam masalah fi'il, mungkin agak berat masalah ini. Namun tidak menjadi berat kalau antum hafal polanya. Yang dimaksud dengan nomor 5 ini al-wasfu ma'a waznil fi'il, ini apabila mengikuti pola af'al. Nah, mengikuti pola af'alu. Mengikuti pola af'alu. Kenapa? Karena af'alu ini sebenarnya ini merupakan wazan fi'il. Kalau kita mau mentasrif dia fi'il mudhari seperti yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, taf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu. Nah, ada af'alu, ya kan? Sehingga kata sifat yang mengikuti wazan fi'il, kalau seandainya ada wazan lain, maka tidak boleh ditanwin. Karena dia mengikuti pola fi'il. Pada umumnya dia pada wazan atau pola af'alu. Asgoru, akbaru, ahsanu, akromu, ahfazu. Apalagi? Seandainya asyadu, ashadu. Bukan ashadu ya. Nah, ashadu juga bisa. Dan yang lainnya, ahmadu. Cuma kalau Ahmad di sini mungkin bukan kata sifat, namun dia alam, nama orang. Nah. Dan yang lainnya dari kata-kata sifat, atwalu, aqsaru, apalagi dari kata-kata sifat. Nah. Mengikuti pola ahsanu, maka tidak boleh ditanwin. Meskipun tidak ada alif lam padanya, maka harus dibaca af'alu, ahsanu, akbaru, asgoru. Iya kan? Asgoru. Sehingga apabila ada apa namanya nanti huruf jer, seandainya li, berarti dibaca gimana ikhwan? Li, li, li ahsana. Nah, di fathah. Disebabkan karena dia ismul ladzi la yansarif. Ketika seharusnya di jer dengan kasroh, maka dia kasrohnya dirubah dengan fathah. Dirubah menjadi fathah. Sehingga ahli ahsana, ahsana majrur karena huruf jer. Majrur karena huruf jer. Tanda jernya adalah fathah, pengganti dari kasroh. Disebabkan karena dia ismul ladzi la yansarif. Kalau ditanya apa yang mencegah dia dari tanwin, apa yang mencegah, maka kalau seandainya dia adalah al-wasfu ma'al waznil fi'il, ya kita jawab yang mencegahnya adalah al-wasfu ma'a waznil fi'il. Kalau seandainya yang mencegah dia adalah dari jenis al-wasfu ma'al adl, maka kita jawab al-mani' yang mencegah dia dari tanwin adalah al-wasfu ma'al adl. Sehingga kata tersebut dari jenis yang mana? Dari jenis-jenis ismul ladzi la yansarif tersebut. Nah, asgoru juga demikian. Atau mungkin atwalu. Kalau secara makna, ahsanu itu artinya yang paling baik. Yang paling baik. Akbaru, yang paling besar. Asgoru dari kata sogir. Apa artinya sogir, ikhwan? Ada yang tahu? Sogir kecil. Berarti asgoru yang paling kecil. Nah. Yang paling kecil. Kalau dalam ilmu tasrif, ini disebut dengan sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah, apa bukan isim mubalaghah? Isim tafdhil. Disebut dengan isim tafdhil, kata benda yang memiliki makna sangat atau lebih gitu lah. Mengikuti pola af'al. Sehingga kalau tawilun tinggi menjadi atwal, maknanya yang paling tinggi. Qasirun pendek dirubah menjadi aqsaru, menjadi makna yang paling pendek. Nah, dan yang lainnya mengikuti pola af'alu. Taib, kita lanjutkan pada yang berikutnya. Yang ketiga atau yang keenam ya. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun, yaitu kata sifat yang disertai dengan tambahan alif dan nun pada akhirnya. Kalau tadi kata sifat yang mengikuti pola fi'il, berarti kata sifat, seluruh kata sifat yang mengikuti pola fi'il tidak boleh ditanwin. Nah, kalau jenis yang terakhir, seluruh kata sifat yang menambat atau mendapatkan tambahan yang diakhiri dengan alif dan nun, tambahan juga termasuk ismul ladzi la yansarif. Seperti sakronu. Sakronu ini artinya mabuk. Nah, sakronu artinya mabuk. sebenarnya dia sakrun itu sudah bermakna mabuk, cuman terkadang ditambahi dengan alif dan nun menjadi sakron. Jadi alif dan nunnya itu adalah tambahan, alif dan nunnya adalah tambahan sehingga tidak boleh ditanwin. Ghadbanu, ghadban aslinya ghadbun itu cukup, atau ghadab sudah cukup. Namun terkadang juga ditambahi dengan alif dan nun pada akhirnya. Walaupun alif dan nun ini wallahu alam tidak merubah makna. Ghadbun antum mengatakan ghadabun juga boleh. Seperti dalam firman Allah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam wa ghadiballaha. Wa ghadiballah. Walaupun dia bukan isim ya. Nah. Yang jelas dia aslinya ghadabun, cuma mendapatkan tambahan alif dan nun pada akhirnya menjadi ghadban. Syab'an, kalau ghadban itu marah. Kalau syab'an itu artinya kenyang. Artinya kenyang. Jadi syab'un bukan sin ya. Kalau sab'un pakai sin itu artinya tujuh. Nah, di sini pakai shin, syab'an. Artinya kenyang. Antum melihat di situ diakhiri dengan alif dan nun. Diakhiri dengan alif dan nun. Dan dari tiga contoh ini semuanya adalah kata sifat. Seperti pula jau'an, ya kan? Bisa antum lihat di Dursul Lughah. Ada beberapa contoh yang disebutkan jau'an, termasuk pula adalah kaslan, ya kan? Kaslan dari kasl, cuman ditambahi dengan alif dan nun menjadi kaslan, sehingga dengan hal tersebut dia menjadi ismul ladzi la yansarif. Nah, kalau seandainya dipolakan, dia mengikuti pola wazan fa'lan, mengikuti pola fa'lan. Fa'lanu. Nah, mengikuti pola fa'lan. Mengikuti pola fa'lan. Bisa antum lihat di situ sakron, ghadban, syab'an, mal'an, jau'an, kaslan. Nah, sehingga apabila ditanya, seandainya sakron atau ghadban, sab'an ditanya, ismul ladzi la yansarif, apa yang mencegah dia dari tanwin, atau apa yang menjadikan dia ismul ladzi la yansarif, jawabannya adalah al-wasfu ma'aziyadati alifi wan nun. Nah, karena dia masuk dalam jenis ini. Nah, sehingga nanti kalau ditanya, apa yang menyebabkan dia ismul ladzi la yansarif, maka kita harus tahu kata ini dari jenis yang mana. Kalau seandainya kata ini dari jenis sighah muntahal jumu', berarti yang mencegah adalah sighah muntahal jumu'. Kalau seandainya kata ini masuk dalam alifut ta'nits mamdudah, berarti yang mencegah adalah alifut ta'nits mamdudah. Nah, karena berhubung ghadban, ya kan, syab'an, sakron, ini termasuk dari al-wasfu ma'aziyadatil alifi wan nun, berarti yang mencegah dia adalah al-wasfu ma'aziyadatil alifi wan nun. Kata sifat dengan tambahan alif dan nun pada akhirnya. Nah, jadi hukumnya pun sama. Nanti ketika dimasuki huruf jar, seandainya ghadban, berarti bacanya kalau seandainya ada di depannya ada ala, menjadi ala apa ikhwan? Ala ghadbana. Iya kan? Ghadbana. Ala ghadbana dengan fathah yang seharusnya di kasrah, maka di fathah disebabkan karena dia ismul ladzi la yansarif. Ghadbana majrur karena huruf jar, tanda jarnya adalah fathah, pengganti dari kasrah disebabkan karena dia ismul ladzi la yansarif. Dan yang mencegah dia dari tanwin adalah al-wasfu ma'aziyadatil alifi wan nun. Nah, semuanya sama karena pembahasan kita hanya satu bab dengan beberapa jenis. Nah, baik, selesai ini tiga dari kata-kata sifat. Tiga ini dari kata-kata sifat dengan tambahan-tambahan yang berbeda-beda. Ada kata sifat dengan tambahan al-adl, ada kata sifat dengan bersama wazan fi'il, dan yang ketiga kata sifat dengan tambahan alif dan nun. Sekarang kita lanjut yang berikutnya, masuk ke jenis al-alam, nama-nama. Al-alam, nama. Nama yang akan kita bahas di sini bukan hanya sekedar nama orang ya, namun seluruhnya. Apakah nama orang termasuk pula adalah nama-nama tempat? Nah, ini nama-nama daerah. Nama-nama daerah, bukan nama tempat ya. Kalau nama tempat ini terlanjur terlalu umum ya. Namun nama daerah, apakah itu kampung, ataukah termasuk kota, atau nama-nama negara. Nah, sehingga apabila nanti disebut nama, jangan difahami nama di situ hanya terkhusus pada nama-nama orang. Tidak, dia umum, apakah nama orang dan nama-nama daerah. Yang pertama dari jenis nama adalah al-alamu ma'al adl, yaitu nama bersama al-adl. Al-adl apa yang ada masih ingat? Penyelewengan, penyimpangan, penyelewengan lafad, iya kan? Tadi sudah ada di nomor 4 ya, atau nomor 1 di kata sifat, yaitu al-wasfu ma'al adl. Nah, kalau sekarang al-alam nama yang disertai dengan penyimpangan atau perubahan penyelewengan lafaz. Contoh Umar. Umar. Ya, ini termasuk Umar bin Khattab, Umar bin apa? Muslih. Iya kan? Namanya Pak Muslih, Umar. Nah, itu tidak boleh ditanwin. Zufar. Zuhal. Atau nama Zufar ini kalau tidak salah nama-nama berhala. Hubal. Iya kan? Kubal. Dan yang lainnya yang mengikuti wazan atau pola fu'alu. Mengikuti pola fu'alu. Untuk pola di sini, ikhwan, antum yang perlu perhatikan adalah harokatnya. Jangan antum fokus ke huruf-hurufnya. Kalau huruf-hurufnya ini antum nanti bingung. Karena huruf-hurufnya akan berubah-berubah. Iya kan? Kata-katanya berbeda-beda. Yang antum lihat pola di sini adalah harokat ini. Harokat. Fathah, sukun, fathah. Berarti semuanya harus sama. Fathah, sukun, fathah. Nah, pada bab kita yang terakhir ini adalah fu'al. Huruf pertama dhammah, huruf yang kedua fathah. Seperti contoh, Umar. Umar. Sama gak, ikhwan? Harokatnya? Sama, iya kan? Umar, sama. Dia hanya beda di huruf. Namun harokatnya sama, yaitu yang pertama dhammah, yang kedua fathah. Sama seperti polanya. Zufar, juga sama. Zufar, yang pertama dhammah, yang kedua fathah. Zuhal, juga demikian sama. Ubal. Apalagi? Kebanyakan nama-nama berhala. Itu aslinya, Umar, itu aslinya Amir. Aslinya dia mengikuti wazan amir, fa'il. Umar aslinya amir. Ya wallahu alam bisawab. Kenapa amir dirubah menjadi Umar? Wallahu alam. Dari amir tersebut dirubah menjadi umaru. Dirubah menjadi umari, umaru. Nah, berarti apa? Umar ini merupakan hasil perubahan atau penyelewengan lafaz dari amir, iya kan? Sehingga dia tidak boleh ditanwin. Di samping dia nama, di samping itu pula dia telah mengalami apa namanya hasil perubahan atau penyelewengan lafaz dari amir. Zufar sama Zufar dari Zafir. Dari Zafir. Dari Zafirun kemudian diselewengkan menjadi Zufar. Zufaru. Nah, ini termasuk nama. Kalau tidak salah ini nama berhala, kalau tidak salah. Berhalanya orang-orang musyrikin. Kemudian pula Zuhal. Zuhal dari Zahilun. Wallahu alam bisawab, artinya apa? Dari Zahilun ini dirubah menjadi zuhalu. Nah, sehingga ini semuanya adalah al-adl. Dia apa namanya, hasil penyelewengan atau perubahan lafaz dari yang di sini mengikuti pola fa'il. Nah, maka di samping dia nama, di samping itu pula dia adalah hasil penyimpangan atau penyelewengan lafaz dari kata lain, sehingga dia tidak boleh ditanwin, masuk dalam kategori ismul ladzi la yansarif. Nah, sehingga antum bisa lihat di situ, meskipun tidak ada alif lam, dia tidak boleh ditanwin. Dan nanti pula sama seperti bab-bab yang berkubri sebelumnya, apabila dimasuki padanya huruf jer, maka yang seharusnya dia dikasroh, di sini dia tidak dikasroh dan diganti menjadi harokat fathah. Seperti seringnya antum baca hadis mungkin an Umar, ya kan, an Umar. Berarti antum bacanya bukan an Umarin, namun an Umara, an Umara. Umara majrur karena ada huruf jer an di depannya, ya kan. Namun tanda jernya adalah fathah pengganti dari kasroh, disebabkan karena dia ismul ladzi la yansarif. Dan yang mencegah dia dari tanwin, nah di sini adalah dia jenis apa? Al-alam ma'al adl. Al-alam ma'al adl. Kalau versi Arabnya an-umar, umara majrurun biharfi jar an, wa alamatu jarrihi al-fathah niyabatan anil qasrah li'annahu minal ismi alladhi la yansarif wal mani' minas sarf al-alam ma'al adl. Itu kalau di bahasa Arab kan demikian. Nah, jadi sehingga dia mengikuti pola bah fu'al. Ini antum harus catat ini. Apa namanya pola-pola sini. Agar tidak pusing nanti. Kalau seandainya dari maksudnya apa, berarti antum bisa menghafal dari polanya. Yang jelas mengikuti pola, berarti tidak boleh ditanwin. Dan sekali lagi, untuk pola-pola yang kita sebutkan, antum fokusnya ke harokat-harokat. Harokat-harokat sebelum harokat terakhir. Fa'la, fu'al, af'al. Nah, kalau huruf-hurufnya, ini jelas berubah-berubah. Karena kata-kata itu masing-masing berbeda-beda huruf, ya kan? Yang fokus adalah ke harokatnya. Ke harokatnya. Tayyib, kita tambah satu lagi untuk terakhir pada pertemuan hari ini. Yaitu, al-alam ma'a waznil fi'il. Al-alam ma'a waznil fi'il. Al-alam, nama. Nama. Kalau seandainya kota dengan apa namanya, pola fu'al, kota apa gimana? Ada yang tahu enggak? Ada. Kalau kota negara mungkin rata-rata hurufnya banyak ya. Nah, di sini dicontohkan hanya nama, akan tetapi bukan terkhusus pada nama ya. Kalau seandainya di sana nanti ada, di sana nanti ada nama daerah atau negara yang mengikuti pola fu'al, berarti dia termasuk dalam kategori al-alam ma'al adil. Karena sekali lagi, kalau nama ini tidak terkhusus pada nama orang saja, masuk pula nama daerah. Nah, yang kedua, al-alamu ma'a waznil fi'il. Nama bersama wazan fi'il. Maksudnya adalah seluruh nama yang mengikuti pola fi'il. Yang mengikuti pola fi'il. Contohnya, Ahmadu. Ahmadu, itu kan nama orang ya kan? Itu aslinya pola fi'il. Kalau kita tasrif seandainya dari Hamida, Yahmadu, Yahmadu, Yahmadani, Yahmaduna, Tahmadu, Tahmadani, Yahmadna, Tahmadu, Tahmadani, Tahmaduna, Tahmadina, Tahmadani, Tahmadna, Ahmadu. Nah, ada kan pola fi'ilnya Ahmadu. Nah, dari Ahmadu tersebut dijadikan nama orang, berarti nama orang tersebut mengikuti pola fi'il. Sehingga tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Yazidu. Yazidu. Yazidu itu juga pola fi'il dari kata zada. Artinya tambahan. Atau menambah. Zada yazidu. Nah, yazidu. Nah, dari yazidu dibawa ke menjadi nama orang. Padahal dia adalah pola fi'il. Sehingga dia tidak boleh ditanwin. Ahsan. Nah, ahsan ini masuk dalam dua anu ya. Tergantung kita membacanya sebagai apa. Kalau tadi dia termasuk pula apa? Al-wasfu ma'a waznil fi'il, ya kan? Kata sifat mengikuti pola fi'il. Kalau dia nama orang ahsan, ada nama orang ahsan, berarti dia masuk pada nama dan wazan fi'il, ya kan? Ahsanu juga sebenarnya mengikuti pola fi'il dari kata hasuna yahsanu. Kalau kita tasrif, seandainya dari pertengahan, tahsanina, tahsanani, tahsanna, ahsanu. Ahsanu. Dia mengikuti pola fi'il. Dan seluruhnya, kalau seandainya ada nama orang, seandainya yadhabu, seandainya nama orang yadhabu. Yadhabu ini pola fi'il. Namun kalau nanti dia dibawa menjadi nama orang, berarti tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Atau contoh lain, seandainya dari kata kasula yaksulu, artinya malas ini ya. Tapi jangan dipakai nama orang ini. Yaksulu, artinya malas. Ini pola fi'il. Kalau seandainya nanti dibawa menjadi nama orang, atau nama daerah namanya yaksul, karena mungkin kampungnya orangnya malas-malas semua, seandainya, maka dia tidak boleh ditanwin. Karena dia aslinya itu pola fi'il. Aslinya pola fi'il. Dari pola fi'il tersebut, dirubah atau dibawa menjadi nama orang. Nah, seandainya yamshi. Yamshi ini artinya berjalan. Artinya berjalan seandainya. Namun kalau nanti dari yamshi ini dibawa menjadi nama orang, maka tidak boleh ditanwin. Karena dia aslinya itu adalah apa, pola fi'il. Pola fi'il kemudian dijadikan sebagai nama orang, maka tidak boleh ditanwin. Nah, pembahasannya juga sama. Apabila nanti di sini Ahmadu, Yazidu, Ahsanu, di sini tidak boleh ditanwin. Apabila nanti ada huruf jar, berarti harokatnya menjadi fathah. An Ahmada, An Yazida, An Ahsana, tidak boleh dikasroh. Disebabkan karena dia ismul ladzi la yansharif. Nah, kalau ada huruf jar, berarti tanda jarnya adalah fathah pengganti dari kasroh. Disebabkan karena dia nama dan mengikuti pola fi'il. Wallahu ta'ala alamu bisawab. InsyaAllah. Terlanjur siang pun. Nah, sampai sini dulu yang bisa kita sebutkan pada kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita melanjutkan dan mudah-mudahan bisa selesai. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah, ada pertanyaan ikhwan? Al-alamu ma'a wazni wal fi'il itu ibadah sama dengan ya kira. Sepertinya sama dengan yang al-wasfu. Al-wasfu. Nah, wazni itu sama itu ya. Sama. Pembahasannya tergantung kata tersebut kita bawa kemana. Kalau seandainya Ahmad dibawa di sini adalah kata sifat, yang kita bicarakan kata sifat, berarti dia al-wasfu ma'a waznil fi'il. Namun kalau seandainya Ahmad, lafadz Ahmad tersebut yang kita bicarakan nama orang, berarti dia al-alam ma'a waznil fi'il. Nah, Ahmad itu sendiri secara makna artinya yang paling terpuji. Nah, Ahmad yang paling terpuji secara makna. Sehingga kita bicara tentang Ahmad ini tentang apa? Apakah nama orang atau sifat? Berarti kalau kita berbicara tentang Ahmad ini nama sifat, berarti dia masuk ke al-wasfu ma'a waznil fi'il. Namun kalau Ahmad ini yang kita maksud akan adalah nama orang, berarti dia mamnu' minas sarfi dari jenis al-alam wa waznil fi'il. Nah, karena dia satu lafad bisa dibawa ke sana kemari tergantung pembahasan atau yang kita inginkan. Nah, karena ahsan, akbar, asghar ini bisa dijadikan nama orang semua, iya kan? Rata-rata nama orang itu dari ini. Ahsan, akbar, asghar, mungkin orangnya terlanjur tinggi dikasih nama atwal. Atau orangnya kerdil, kasih nama aksor seandainya. Karena si yang paling kerdil seandainya. Seandainya demikian. Namun rata-rata memang mengambil dari situ nama orang. Akbar termasuk pula, ya kan. Wallah akrom, ya kan. Termasuk pula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, habis sini ikhwan ya. Kita ikhwan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya Allah.